看见大幕，只我一你。Getarkan jiwamu, jantung ini. Detakkan jantungmu, dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan. Aku padamu rasa ini. Padamu takkan berhenti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta pesona kepada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba. Peduli kau berkata tuh mau atau tidak. Tak ini indah melihatmu, rasa ini rasakan cintamu jiwa ini. Getarkan jiwamu, jantung ini. Detakkan jantungmu, dan biarkan aku padamu menyimpan sejuta harapan. Aku padamu rasa ini. Padamu takkan berhenti sampai nanti ku mati. Biarkan aku jatuh cinta pesona kepada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku kan mencoba. Peduli kau berkata tuh mau atau tidak. Biarkan aku jatuh cinta pesona kepada pandangan saat kita jumpa. Biarkan aku mau atau tidak.